wa ashabihi. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adhanallahu ayyakum minan nar. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Sirah Rasul, yang mana pada pertemuan sebelumnya sudah kita baca bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan perintah untuk membawa istri beliau beserta anaknya yang bernama Ismail. Ke tempat yang jauh dari tempat tinggal beliau, yang mana beliau Nabi Ibrahim tinggal di daerah Irak, di Irak. Kemudian beliau membawa Ismail dan ibunya yang bernama Hajar menuju tempat Makkah beliau kerjakan. Kita baca qala rahimah. Setelah Nabi Ibrahim pergi meninggalkan Hajar dan Ismail ketika itu, mulailah pada tahapan ketika itu kondisi masih normal seperti biasa karena masih memiliki bekal, masih ada air, masih ada ya kurma yang dimakan, air yang diminum, dan masih bisa memproduksi air susu, sehingga bayi Ismail ketika itu masih bisa menyusu dengan ibunya. Sampai pada tahapan, pada kondisi mulai menipis perbekalan mereka sampai akhirnya habis. Ketika habis perbekalan mereka, Ismail ketika itu menangis. Dan mulai Hajar mencari ya bantuan ke sana dan kemari, barangkali ada orang yang lewat. Karena Makkah ketika itu digambarkan bahwasannya tempat yang ya tidak ada manusia yang tinggal di tempat itu, seorang pun tidak ada, sepi. Tempat yang gersang. Ngam. Tidak ada sumber air ketika itu. Dalam kondisi mereka kehabisan bekal, akhirnya Hajar ya melihat di sekitar bukit. Melihat dari atas bukit Safa, barangkali ada orang yang lewat yang bisa memberikan bantuan, pertolongan. Ternyata dia tidak dapati dari sekeliling bukit Safa. Turun lagi, ya, naik ke Bukit Marwah. Terus keadaan seperti itu sampai 7 kali. Naam. Makanya di sini dibawakan ya riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika apa yang dilakukan oleh ibunya Ismail mencari air, mencari pertolongan dari atas Bukit Safa, turun, balik lagi naik ke atas Bukit Marwah, terus seperti itu. Ya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Fadzalika sa'yun nas bainahuma." Itulah sa'inya manusia antara Bukit Safa dan Marwah. Naam. Manasik yang dilakukan oleh jamaah haji atau umroh. Naam. Di atas dari Bukit Safa dan Marwah ya. Itulah yang dijadikan manasik ketika ibunya Ismail melakukan ritual seperti itu. Itu yang dijadikan manasik. Naam. Tsumma qalat lau dhahattu fanadhartu ma fa'al. Karena ya dia melihat di atas Bukit Safa enggak ada orang, naik lagi turun dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, lihat sekelilingnya tidak ada orang. Akhirnya beliau Hajar berkata di dalam hati, berbicara dalam hati, lau dhahabtu fanadhartu ma fa'al. Sepertinya saya perlu untuk melihat bayiku Ismail bagaimana keadaannya. Ta'nis sabi, yakni anakku. Coba saya lihatlah kondisinya bagaimana. Setelah melihat kesana kemari tidak ada bantuan. Naam. Coba saya lihat. Fadahabat fanadharat, maka beliau Hajar melihat. Naam. Fa'idha huwa ala halatin ala halihi ka'annahu yansyaghulil maut. Ternyata keadaan Ismail ketika itu ya yansyaghulil maut. Di situ ada catatan kaki nasagha, yaitu sahik bisiddati hatta yablug ilal ghasyi min siddatil buka, yakni ya menjerit karena kehausan, karena kehabisan cairan, kehabisan makan. Nah, dia menangis seperti hampir-hampir pingsan enggak sadarkan diri karena kelaparan, kehausan. Ya bisa kita gambarkan anak kecil, bayi yang kondisinya seperti itu. Naam. Falam taqarra nafsuha. Melihat kondisi Ismail dalam kondisi seperti itu, nangis sejadi-jadinya, iya. Ibunya enggak tega melihat Ismail. Faqalat lau dhahabtu la'aliya uhisu ahadan. Melihat kondisi seperti itu, akhirnya ibunya Ismail dalam hati lagi ya berbicara, coba saya carilah bantuan, barangkali ada orang yang lewat di sini. Naam. Fadahabat fasaidat Safa, maka dia kembali lagi pergi naik ke Bukit Safa. Falam tuhissa ahadan, ternyata enggak ada yang lewat seorang pun. Naam. Untuk kali berikutnya, kali yang kedua, naik lagi ke Bukit Safa, ada lagi orang yang lewat. Hatta atamat sab'an, sampai ya sempurna 7 kali bolak-balik ya dari Bukit Safa, Naam dan Marwah. Tsumma qalat, kemudian beliau berkata lagi dalam hati, lau dhahabtu fanadhartu ma fa'al. Ya karena sudah enggak ada lagi, balik lagi, coba saya lihat bagaimana kondisi bayi saya, kondisinya Ismail bagaimana. Fa'idha hiya bisautin, Maka ternyata tiba-tiba terdengar suara. Faqalat aghith in kana indaka khairun, bantulah kami, karena mendengar ada suara ini. Tiba-tiba terdengar mau melihat Ismail, ya, terdengar ada suara. Makanya ibunya berkata, "Aghith, bantulah in kana indaka khairun, barangkali kamu punya sesuatu yang bisa membantu kami." Fa'idha Jibril, ternyata itu malaikat Jibril. Nah, datang malaikat Jibril. Qala, berkata, yakni rawi mengatakan, faqala bi'aqibihi 'alal ardi. Naam. Fan basaqal ma fadhahabat ummu Ismail faja'alat tahfir. Faqala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, yarhamullah ummu Ismail law tarakat zamzam aw qala law lam taghrif minal ma lakanat zamzamu ainan ma'in ma'inan. Naam. Kata perawi, faqala bi'aqibihi 'alal ard, ya, Jibril menghentakkan kakinya ke bumi. Ada yang mengartikan yang menghentakkan kakinya, yang menghentak-hentakkan kakinya itu Ismail. Tapi Allah Ta'ala alam bisawab, yang kita dapati riwayat yang sahih bahwasannya yang menghentakkan kakinya itu adalah Jibril. Iya. Fan batakal ma, maka memancarlah air dari bumi. Naam, keluar airnya. Fadahabat ummu Ismail faja'alat tahfir. Maka ketika air itu sudah keluar, naam, dalam kondisi seperti itu, ya, senang, ya kan? Sudah kehabisan perbekalan, kehabisan air, haus yang sangat, ya. Maka ibunya Ismail, ya, menjadikan tempat yang keluar air tadi dia gali, dan supaya air itu ya tidak menyebar. Naam, jadikan satu. Naam. Dia kumpulkan. Naam. Faqala Abul Qasim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abul Qasim ya ini kunyahnya Nabi kita. Kunyah Nabi kita namanya Abul Qasim. Nah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarhamullah ummu Ismail, semoga Allah merahmati ibunya Ismail. Law tarakat zamzam, andai kata dia membiarkan air zamzam seperti itu saja, mata airnya seperti itu saja dibiarkan. Aw qala lam laulam taghrif, atau ya dikatakan ya dibiarkan airnya seperti itu aja mengalir, lakanat zamzamu ainan ma'inan, niscaya zamzam itu menjadi air yang enggak terbendung sudah. Nah, naam. Naam. Maka faedah dan keterangan yang bisa kita ambil dari apa yang kita dengarkan ini, ya, ketika kondisi seseorang dalam kondisi kesusahan, kepayahan, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Ibrohnya adalah, ya, Allah enggak akan membiarkan hambanya itu sengsara bagaimanapun kondisinya. Ketika seorang hamba mungkin diuji, diuji dan diuji, ya, sampai batas maksimal yang ujian itu memang sangat sudah dalam kondisi dia enggak mampu, ketahuilah, ya, pertolongan Allah itu dekat. Pertolongan Allah itu dekat. Mungkin kita bertanya-tanya, kok sampai seperti itu baru datang pertolongan? Ya, sampai kondisi ya sudah dalam puncak ya kemampuan manusia, kemampuan kita, baru datang pertolongan. Kok seperti itu? Ya, faedahnya ketika ya datang jalan keluar, hamba tersebut ya akan mengingat dan akan besar kesyukurannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyukur karena dia mengingat ya kesusahan, kesulitan, kondisi yang seperti itu. Ketika datang jalan keluar, sudah dia bersyukur terhadap Allah, ingat kondisi-kondisi dalam kondisi dia kesusahan, kesulitan. Inilah faedahnya. Naam. Tapi dengan keyakinan, dengan keyakinan, yakin bahwasannya Allah akan memberikan jalan keluar. Yakin dengan seyakin-yakinnya dan terus berdoa makin dekat terhadap Allah. Naam. Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Allah enggak akan membiarkan hamba ini mati binasa, enggak. Karena Allah menafikan sifat zalim pada dirinya. Allah menafikan, meniadakan. Allah itu enggak zalim terhadap hambanya. Tapi Allah sengaja uji hamba tersebut. Nah, sampai batas memang dia sudah mentok, sudah enggak mampu. Allah datangkan. Nah. Ini seorang hamba yang ketika diuji dia yakin dengan pertolongan Allah. Berbeda dengan seorang yang ya ketika sampai tahap ujian itu dia enggak mampu. Ya. Dia mengeluh, keluh kesah, tidak mau bersabar, ya. Bahkan ya perkataan-perkataan yang enggak pantas dia keluarkan. Tiba-tiba Allah beri dia jalan keluar. Akhirnya hamba itu tambah tidak syukur terhadap apa yang Allah berikan. Ketahuilah, ini bukan kebaikan bagi hamba, akan tetapi ini kejelekan, malapetaka. Dan bahkan ini dikatakan istidraj, dibiarkan hamba itu terus makin jauh. Nah, ketika diuji dia bukan bersabar tapi berkeluh kesah. Inilah faedah yang bisa kita ambil dari apa yang datang dari kisah Ismail dan ibunya. Naam. Wa fi hadis. Naam, faja'alat taghriful ma' fi siqaiha. Naam. Dikatakan di dalam hadis dijadikan, kemudian beliau melubangin tempat keluarnya air itu, dijadikan kubangan. Naam, kemudian beliau mengambil, mencidu air tersebut untuk meminumnya. Naam. Qala, berkata rawi, fasyaribat wa ardo'at waladaha. Maka Hajar meminum air dari mata air tersebut dan beliau kemudian bisa menyusui anaknya. Naam. Betul kata Allah, apa yang Allah katakan, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesusahan, kepayahan, ujian-ujian, cobaan, ada jalan keluarnya. Ada jalan keluarnya. Lihat. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ini dari pelajaran ini ya, kita kembali ingat. Mungkin ketika Allah berikan kita ya ujian, cobaan-cobaan, kita ingat Allah sama sekali tidak menyia-nyiakan hamba-Nya. Maka ya, teruslah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala laha al-malak, ya. Maka malaikat berkata, ya ini Jibril, la takhafi dai'atan. Jangan kamu khawatir akan disia-siakan. Kamu jangan khawatir. Naam, fa innaha huna baitan lillahi yabni hadzal ghulam wa abuhu. Karena di tempat ini nanti ya akan dibangun rumah Allah, yakni Ka'bah, yang dibangun oleh anak ini dan bapaknya. Siapa itu? Ismail dan Ibrahim alaihissalam. Nah, innallaha la yudhi'u ahlahu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan penduduknya. Naam. Wa kanal baitu murtafi'an minal ardi qarrabiyati. Naam. Dan bangunannya ketika itu lebih tinggi dari bumi. Bangunannya lebih tinggi daripada bumi, qarrabiyatin, seperti bukit. Ta'tihi suyul fata'khudhu an yaminihi wa shimalihi. Kemudian ya, datang banjir dari sisi kanan dan kirinya. Ya, ini tempat yang digambarkan ya rawan dengan banjir. Naam. Fakanat kadzalik hatta marat bihim rufqatun min jurhum. Naam. Dan kondisinya ketika itu terus seperti itu, Ismail dan ibunya di situ, sampai datang rombongan dari ya kabilah Jurhum. Yang mana ya kabilah Jurhum ini, ya ini kabilah dari Yaman. Karena sebelumnya kita sudah dengarkan bahwasannya Makkah ketika itu adalah tempat yang sepi, kosong, enggak ada penduduknya. Enggak ada orang yang tinggal di situ. Nah. Setelah ya kondisi seperti itu yang disebutkan di sini di dalam hadis tadi, ya, beliau mendapatkan jalan keluar berupa rizki dari Allah, kenikmatan dari Allah. Diberikan air. Nah, kondisi terus seperti itu sampai datang rombongan dari Jurhum, kabilah Jurhum, suku Jurhum, yakni dari Yaman. Muqbilina min tariqil kada, ya, datang dari jalur kada. Fara'a ta'iran a'ifan. Naam. Mereka melihat burung berputar-putar. Nah, melihat burung berputar-putar. Faqalu inna hadha ta'ira la yadurru 'alal ma. Mereka katakan sesungguhnya burung ini ya tidaklah berputar-putar, berarti di situ dekat dengan tempat air. Ya, ini sebagai ilmu pengetahuan kita. Ketika ada burung lewat, oh berarti ini jauh dari tempat makanan, jauh dari air. Nah, ketika kelihatan burung kok berputar-putar, ini berarti tempat dekat dengan air. Bisa dipahami ya? Naam. Beda dengan ya burung pemakan bangkai. Kalau burung pemakan bangkai beda lagi. Nah, putar-putar ternyata yang dimakan bangkai. Bisa dibedakan. Nah. Mereka orang-orang Jurhum tadi melihat kok burung ini berputar-putar, sehingga mereka ya punya firasat, ah ini dekat dengan air. La ahduna bihadzal wadi wa ma fihi al-ma. Naam. Fa arsalu jarian au jariyaini. Naam. Sehingga mereka berniatan untuk tinggal di lembah ini. Ya. Karena ya mereka ketahui, wah ini burung berputar-putar berarti dekat dengan tempat air. Mereka berkeinginan untuk singgah, tinggal di tempat itu. Farsalu jarian. Naam. Akhirnya mereka mengutus satu utusan atau dua utusan. Faidahum bil ma faraja'u faakhbaruhum faaqbalu. Naam, tiba-tiba ya setelah utusan tadi diutus, ya mereka mendapati ya memang ada air. Akhirnya utusan tadi kembali lagi kepada rombongan, balik lagi kepada rombongan mereka. 6. Mengkhabarkan bahwasannya tempat ini memang ada air. Mereka datang akhirnya bersama rombongan, faqbalu datang, waqalu li ummi Ismail, mereka berkata kepada ibunya Ismail, ata'dhanina lana an nanzila indak, bolehkah atau apakah engkau mengizinkan kami untuk tinggal di sini? Qalat na'am, ya boleh. Na'am, walakin la haqqan lakum fil ma, kalian boleh tinggal di sini, tapi ya enggak ada hak bagi kalian untuk memiliki air ini. Na'am, ya ini air ini umum, siapa yang mau ngambil ambil, ya tidak dimiliki suatu kabilah, satu suku, enggak. Air ini umum, enggak ada hak untuk memilikinya. Na'am. Qalu na'am, kata mereka ya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa alfa dzalika ummu Ismail wa hiya tuhibbu unasa, maka ya menjadi senanglah ibunya Ismail karena dia suka senang dengan ya keramaian yang tadinya sepi, kesepian karena mulai datang rombongan Jurhum tadi, dia jadi senang, hidup suasana lagi, daerah itu menjadi hidup. Nah, fanazalu, akhirnya mereka tinggal di sana orang-orang Jurhum tadi, wa arsalu ila ahlihim fanazalu ma'ahum. Naam. Nah, bukan sekedar singgah saja ternyata. Karena tadinya orang-orang suku Jurhum ini ya berniat mau singgah saja. Ternyata akhirnya mereka tinggal di sana. Karena ini tempat yang bagus, dekat dengan sumber air. Nah. Dan mereka ya membawa keluarga-keluarga mereka. Saudara-saudaranya yang di kampung di sana dibawa. Nah, dibawa datangkan ke tempat itu. Hatta idza kana biha ahlul abyati minhum. Naam. Sampai di sana terdapat beberapa kepala rumah tangga. Ada beberapa kepala rumah tangga. Naam. Tinggal di sana. Wa syabbal hulam wa ta'allamal arabiyyata minhum. Dan syabbal hulam, Ismail tumbuh menjadi ya anak yang syabab, pemuda. Tumbuh besar mulai. Wa ta'allamal arabiyyata minhum, dan Ismail belajar bahasa Arab dari mereka, karena Ismail ketika itu bukan berbahasa Arab. Belajar bahasa Arab dengan suku Jurhum tadi. Nah. Wa anfusahum wa a'jabahum hina syabab. Naam. Dan mereka, orang-orang Jurhum tadi, kagum dengan Ismail karena ini anak cerdas, diajari bahasa Arab cepat nangkap. Naam. Punya keahlian ini dan itu, membuat mereka kagum. Kagum. Naam. Falamma adraka zawjuhu, falamma adraka zawajuhu imra'atan minhum, maka ketika mulai ya beliau sudah mulai beranjak untuk sudah pantas untuk menikah, zawajuhu imra'atan minhum, beliau dinikahkan dengan salah seorang wanita dari suku tadi. Nah, setelah menikah, wa matat ummu Ismail, ibunya Ismail meninggal. Waja'a Ibrahim ba'da ma tazawwaja Ismail. Kemudian datang, sudah waktu yang panjang, sudah lama, baru datang Ibrahim. Dalam keadaan ba'da ma tazawwaja Ismail, Ismail sudah menikah. Yutalli'u tarikatahu falam yajid Ismail fasa'ala imra'atahu anhu. Naam. Ibrahim mencari, ya. Ya, namanya seorang ayah punya ikatan batin memang, dicari. Dulu saya meletakkan Ismail di sini dengan ibunya di tempat ini, tapi kok enggak ada Ismail? Dicari, dicari. Naam. Falam yajid Ismail fasa'ala imra'ata anhu. Maka dia bertanya kepada istrinya Ismail, dan juga dia tahu, nah, kalau ini adalah istrinya Ismail. Dia tanya, faqalat, Ibrahim bertanya, ya, apa? Ditanya, kemana Ismail? Fa'asala imra'ata anhu. Ismail ditanya, Ibrahim ditanya, menanyakan istrinya Ismail, bertanya kepada istrinya Ismail. Faqalat, kata istrinya Ismail, kharaja yabtaghi lana, dia keluar, ya, untuk mencari makan, mencari makan untuk kita. Nah, dan beliau punya keahlian untuk berburu, berburu. Nah, thumma sa'alaha an aishihim wa hayatihim. Kemudian, ya, Ibrahim tanya kepada istrinya Ismail tentang kehidupan mereka, ya, kondisi mereka, bagaimana kehidupanmu, bagaimana kondisimu. Faqalat, kata wanita tadi, nahnu bisyarrin, kami dalam kondisi yang, ya, enggak baik. Nahnu fi dikkin wa syiddatin, kami dalam kondisi sempit, kondisi melarat, miskin. Fasakatat ilai, ya, dia curhat kepada Ibrahim. Nah, ini kan wanita yang seperti ini kan nggak baik, ya, orang baru kenal, ya, nggak tahu siapa, ketika ditanya sesuatu, wah, dikeluarkan semua, nah, curhat. Nah, qala fa idza jaa zaujuki iqra'i alaihi salam, ya, setelah dia curhat semua dikeluarkan, kondisinya semua dikasih tahu, ya, sudah, setelah itu Ibrahim mengatakan, kalau suamimu nanti pulang, ya, sampaikan salam dariku, wa quli lahu, dan sampaikan dariku kepada dia, yakni aku berpesan kepada dia, yughayyir atabata babihi, untuk mengganti penyanggah rumahnya, apa, pintunya. Itu pesannya. Falamma jaa Ismail ka'annahu anasa syai'an, ketika Ismail pulang, ya, Ismail mengatakan, kayaknya ini tadi ada orang ini, ada tamu. Naam. Faqala, hal ja'ukum min ahadin? Hal ja'ukum min ahadin? Ya, Ismail mulai curiga dan bertanya, apakah ada orang yang datang tadi? Qalat, na'am, kata istrinya, iya, ada orang tadi. Ja'ana syaikhun kada wa kada fasa'alana anka. Tadi datang orang tua seperti ini dan seperti ini, ya. Dan dia nanya kondisi kamu. Fa akhbartuhu, maka saya ceritakan kondisi saya, kondisi kita. Wa sa'alani kaifa aisyuna, dia juga bertanya kepadaku bagaimana kondisi kehidupan kita. Fa akhbartuhu anna fi jahdi wa syiddati, aku ceritakan ya bahwasannya kondisi kita ya melarat, susah. Aku ceritakan apa adanya kepada orang tadi. Nah. Qala fa hal awsaki bi syai'in? Ismail tanya setelah itu, apakah orang tua tadi punya wasiat? Ya, ada pesan dari dia. Dia berpesan apa? Kata Ismail. Qalat, naam, ada pesan dari dia. Qalat, naam, ya ada. Amaroni an aqra'a alaika salam. Dia ya memerintahkanku untuk menyampaikan salam kepadamu. Wa yaqul ghayyir atabata babika, dan memerintahkan untuk mengganti penyangga pintumu. Qala dzaka abi, kata Ismail, itu bapakku, itu Ibrahim. Waqad amarani an ufarriqaki, dia memerintahkan supaya menceraikan engkau, memerintahkan aku untuk menceraikan kamu. Nah, itu maknanya. Al-hiki bi ahlik fatallaqaha, maka pulanglah kamu ke siapa? Ke keluargamu. Aku menceraikanmu. Nah, di sini faedahnya seorang orang tua ya boleh memerintahkan anaknya untuk bercerai kalau memang itu dipandang ya memang perlu untuk diceraikan kondisinya. Nah, dan kondisi yang kita dapati ya seperti inilah istri Nabi Ismail ketika itu. Nah, wallah ta'ala alam biswab. Lebih dan kurangnya kita mohon maaf kalau di sana ada kekeliruan dan kesalahan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, karena ini kisahnya juga masih ada menarik panjang. Naam, tentang kisah Ismail. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.